Tuhan angkat diriku, tolong aku anakmu. Lepaskan jerat hasrat kedagingan hatiku. Malu akan dosaku saat ku menghadapmu. Belenggu ini sangat menyakitkan langkahku. It's every man's battle and it's hard to handle. Don't lie to me man, most of us entangled. Terikat pornografi, berjuang tertatih. Tuhan tahu dan bisa melihat setiap hati. Ku dapati fakta kebanyakan laki-laki jatuh di lubang yang sama lagi dan lagi. Nobody ever talk this issue in a song, so I pray to God that I don't sing this wrong. Cause I want you to know, porn desensitize you. Sulit berpikir jernih tentang wanita yang ayu. Tuhan ciptakan seks sebagai kenikmatan suci. Lihatlah dunia mengetangmu dalam jeruji. Satu klik di internet bisa kau dapatkan betapa banyaknya konten tak terkatakan. I say this bukan karena ku lebih kudus. It's every man's struggle untuk bisa terputus. Tuhan angkat diriku, tolong aku anakmu. Lepaskan jerat hasrat kedagingan hatiku. Malu akan dosaku saat ku menghadapmu. Belenggu ini sangat menyakitkan langkahku. I was serving God at day, watching porn at night. Dalam nurani ku tahu this ain't right. So I walk among friends, menahan malu. Sementara rasa salah menekanku selalu. So I know how you feel, I know what it's like. But we can't give in, we have to fight. I see porn around me everywhere, di mana-mana. Foto video HP saling tukar sesama. Di rumah, sekolah, kampus, di tempat kerja. I don't know, apakah juga di gereja. Tuhan ciptakan kita segambar dengannya. But we keep crucifying him, memaku tangannya. Di atas salib, menanggung dosa pornografiku. Tertundukku merata bersimpuh di kakiku. I say this, bukan karena ku lebih kudus. It's every man's struggle untuk bisa terputus. Tuhan angkat diriku, tolong aku anakmu. Lepaskan jerat hasrat kedagingan hatiku. Malu akan dosaku saat ku menghadapmu. Belenggu ini sangat menyakitkan langkahku. So how we fight it? Tak bisa sendiri. Dengan kekuatanku tak bisa ku berdiri. Let's pray with me and close your eyes. Keep your ears closed from the devil's lies. Say Bapa, aku ingin bebas terlepas segala roh percabulan agar terhempas. Teman, pacar, istri atau orang tua, ku minta ingatkanku agar tak berhati dua. Aku lemah tapi dalammu ku kuat. Ampuni segala dosa yang telah ku buat. Say it with me, aku tak ingin terikat. Di mana ada pornografi ku tak ingin terlibat. And in the name of Jesus, Jesus, Jesus, Satan I command you to release us. Melangkah di hari baru siap menghadapi, menepis setiap godaan manis pornografi. Amin. Tuhan angkat diriku, tolong aku anakmu. Lepaskan jerat hasrat kedagingan hatiku. Malu akan dosaku saat ku menghadapmu. Belenggu ini sangat